Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Sang Maha Pencipta yang selalu memberikan anugerahnya kepada kita, termasuk anugerah mata dan telinga, sehingga dalam kesempatan yang berbahagia ini kita masih bisa sama-sama mendengarkan Radio Republik Indonesia yang kita cinta ini dalam kajian penyujuk kalbu, mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu berusaha untuk menjadi umat yang terbaik, menjadi umatnya yang dibanggakannya dan cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada hari ini sudah memasuki ayat ke-6 dari surat Ibrahim yang akan menceritakan tentang dialog yang terjadi antara Nabi Musa dengan kaumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qala Musa liqaumihi zkuru ni'matallahi 'alaikum iz anjaakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzab wa yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azhim. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika dia menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih. Mereka menyembelih anak-anak lelakimu, membiarkan hidup anak-anak perempuanmu, dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhanmu. Para pendengar rahimakumullah, ayat ke-6 ini merupakan keterangan secara lebih mendetail tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam mencoba mengingatkan kembali kaumnya betapa banyak nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada mereka. Di dalam ayat ke-5, Allah menggambarkannya dengan redaksi fazakirhum biayyamillah. Ingatkanlah mereka dengan hari-hari atau berapa banyak nikmat yang Allah sudah berikan kepada mereka. Nah, di dalam keterangan ayat 6 ini Nabi Musa memberikan penjelasan tentang betapa besar nikmat Allah itu secara mendetail. Apa kata Nabi Musa? Wa idza qala Musa liqaumi uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Sebelum segala sesuatu, Nabi Musa menggambarkan betapa nikmat Allah itu sudah sangat banyak kepada kaumnya. Ingat nikmat Allah kepada kamu. Iz anjakum min ali fir'aun, kamu diselamatkan dari Fir'aun, ya. Yasumunakum, yang selama ini sudah melakukan tindakan penindasan yang begitu sangat dahsyat kepada kamu, ya. Su'al azab, yuzabbihuna abna'akum, ya, dulu anak lelakimu tidak dibiarkan hidup, kalau ada yang lahir langsung dibunuh. Wa yastahyuna nisa'akum, sengaja dibiarkan anak perempuan itu hidup, karena kalau sudah besar dijadikan pelampiasan hawa nafsu mereka, ya. Anak perempuan itu malah dibuat sebagai penghinaan terhadap mereka, terhadap kaum Bani Israel, ya. Kemudian lagi wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum 'azim, dan itu semua adalah cobaan yang besar dari Tuhanmu. Menarik kalau kita perhatikan di sini bahwa ternyata memang betapa besar nikmat Allah yang Allah berikan kepada kaum Nabi Musa alaihissalam. Uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ini merupakan suatu penyadaran kepada kita semua ketika kita berada dalam kondisi susah, ketika kita merasakan jiwa kita berada dalam kegelisahan, menghadapi berbagai permasalahan, maka cara menyenangkan jiwa kita adalah mengingat betapa banyak nikmat Allah yang sudah Allah berikan kepada kita. Uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Ingat segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kamu. Sakit gigi yang baru sekejap kita rasakan sangat menyakitkan, kalau terus-terusan kita ingat sakitnya, ini tidak akan menyelesaikan permasalahan. Tapi coba sebentar kita berpikir, betapa sakit gigi yang cuma hanya katakanlah beberapa jam, ya, sebelumnya Allah sudah memberikan nikmat kesehatan gigi yang jauh lebih banyak daripada itu, ya. Mungkin umur 23 tahun kita kena sakit gigi. Tetapi selama 22 tahun Allah Subhanahu wa taala memberikan betapa kita tidak pernah terkena sakit gigi, sehingga akhirnya wajar kalau dalam waktu sebentar itu Allah memberikan sedikit cobaan kepada kita. Ini akan mampu membangkitkan semangat kita lagi. Bukan malah kita merengut ketika sakit gigi, malah kita tersenyum mengenang betapa sangat indah kenikmatan kesehatan gigi yang kita peroleh selama ini. Iz anjakum min ali Fir'aun, ya. Di dalam beberapa keterangan ayat Al-Qur'an, Allah sudah menggambarkan betapa dahsyat penindasan yang diberikan oleh Fir'aun beserta dengan pengikutnya. Salah satunya adalah Fir'aun menyiksa habis-habisan kaum Bani Israel. Untuk itulah kenapa di dalam ayat sebelumnya Allah mengatakan an akhrij qaumaka, selamatkan kaummu itu, ya, jangan biarkan mereka terpuruk. Ini untuk menggambarkan betapa memang Fir'aun itu adalah penguasa yang sangat dendam terhadap Bani Israel. Dalam penjelasan terdahulu sudah digambarkan kepada kita bahwa salah satu alasan kenapa Fir'aun sangat benci kepada orang-orang Bani Israel, karena pada masa Nabi Yusuf alaihissalam ternyata orang-orang Bani Israel berhasil menduduki posisi yang tinggi di dalam kerajaan. Setelah Nabi Yusuf diangkat menjadi menteri pangan, ya, bendahara yang juga sekalian, maka sejak saat itulah Bani Israel, orang-orang Bani Israel mendapat tempat. Dan ketika Fir'aun datang, ini tidak dia sukai dan dia hapuskan, karena dia anggap orang-orang Bani Israel ini berusaha untuk menguasai daerah Mesir. Inilah menjadi salah satu alasan kenapa Fir'aun begitu dendam kepada kaum Bani Israel. Saya kira ini pengantar singkat dari saya. Bersama kita studio sudah ada Al-Ustaz Dr. Jainal Arifin, kami persilakan. Terima kasih Ustaz Perdana. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, kita telah sampai pada ayat 6 dari surat Ibrahim, memiliki keterkaitan yang erat dengan ayat kelima sebelumnya, bahwa syukur dan sabar merupakan kunci kebahagiaan. Syukur dan sabar merupakan cara yang harus dialami oleh Bani Israel supaya dia dapat bertahan hidup. Di sini Allah Subhanahu wa taala memberi cobaan yang besar. Wa fi dzalikum bala'um min rabbikum 'azim. Dan pada yang demikian itu ada cobaan yang besar dari Tuhanmu. Allah memberi cobaan kepada kita. Terkadang para nabi yang paling dicintainya cobaannya pun lebih besar. Asyaddul bala' al-anbiya sumal amsal fal amsal. Orang yang paling banyak mendapat cobaan yaitu para nabi, kemudian orang-orang yang mendekatinya dan orang-orang yang mendekatinya. Dan cobaan itu sendiri bukan identik bahwa Allah itu benci terhadap seseorang. Dan cobaan itu sendiri bukanlah identik dengan siksaan. Ada perbedaan yang begitu kasat mata antara cobaan dan siksaan. Orang yang dapat menyikapi cobaan dari Allah dengan penuh rasa sabar atau bahkan dengan penuh rasa syukur, bahwa itu adalah cobaan dari Allah, sehingga cobaan itu dapat menghapusi dosanya dan mengangkat derajatnya mendekati derajat kenabian. Sebaliknya, siksaan adalah cobaan yang menerpa seseorang dan dia tidak mensikapinya dengan sabar, apalagi bersyukur terhadap cobaan itu, tapi malah marah-marah dengan Tuhan. Karena apa? Karena dia tidak yakin dengan Tuhan, sehingga marahnya tidak mengurangi cobaan yang menimpa dirinya, dan marahnya itu menambah pedih cobaan yang menerpa pada dirinya. Itu yang terjadi pada sosok Nabi Ayub alaihissalam, 18 tahun dicoba oleh Allah dan tidak terucap dari lidahnya yang hanya dapat bergerak itu kecuali pujian dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah syukur dan sabar yang diberikan Allah cobaan kepada Bani Israel melalui Fir'aun. Begitu juga dalam kehidupan kita akan ada banyak cobaan sesuai dengan kadar masing-masing kita, dan hanya kitalah yang tahu mencikapinya. Di sini ada sebagaimana kata Ustaz Perdana sebelumnya, uzkuru nikmatullah. Ketika dicoba, ingat nikmat. Ketika pahit, ingat manis. Karena apa? Karena yang pahit itu sedikit, yang manis itu banyak. Ketika kita mendapatkan cobaan yang sedikit, bandingkan dengan Nabi Ayub. kita baru dicoba hanya beberapa hari atau beberapa jam, kata Ustaz Perdana. Nabi Ayub 18 tahun dengan kondisi orang yang terkaya menjadi orang yang termiskin, orang yang tersehat menjadi orang yang menderita, orang yang memiliki keluarga yang utuh menjadi keluarga yang bercerai-berai. Tapi tidak ada yang terucap kecuali rasa syukur dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingat nikmat Allah menyebabkan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Jenderal Arifin, bahwa di dalam penutup ayat ini Allah mengatakan zalikum bala'um min rabbikum azim. Ini pembelajaran kepada kita semua bahwa hidup ini tidak akan lepas daripada yang namanya cobaan dan ujian. Hidup ini tidak akan pernah sepi dari yang namanya permasalahan. Hidup ini tidak akan pernah dihiasi dengan kesenangan saja, tapi pasti ada salah satu saat kita merasakan kesulitan dan kesengsaraan. Ini adalah bagian dari kehidupan. Tetapi orang yang bijak adalah bukan hanya terbatas pandangannya kepada hal-hal yang menyusahkan saja. Ketika kita mengalami kesukaran, maka pahamilah bahwa setelah itu pasti ada kemudahan. Ketika kita mengalami kegundahan, bahwa pada saat setelah itu pasti ada rasa perasaan senang dan juga kebahagiaan. Inilah sunnatullah yang Allah tetapkan di dalam kehidupan ini. Dan seorang muslim dengan komitmen keislamannya, dia akan tetap dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutsaraku ayyaqulu amanna wa hum la yubtanun. Apakah manusia itu mengira bahwa mereka hanya dibiarkan berkata beriman saja tanpa ada cobaan? Jadi Allah akan tetap memberikan cobaan kepada hambanya. Bahkan kalau kita mau berpikir secara jernih, bahwa orang-orang yang sukses itu adalah orang yang selalu menghadapi berbagai rintangan, tetapi mampu melewati rintangan itu dengan penuh kesabaran dan juga perasaan syukur, sebagaimana tadi yang sudah digambarkan oleh Ustaz Jenderal Arifin. Jadi jangan menyerah dengan permasalahan, tapi cobalah menyelesaikan permasalahan itu dan tetap memiliki sikap sabar dan syukur, karena inilah salah satu tanda daripada kesempurnaan iman, dan inilah yang akan mampu membuat kita mampu menapaki kehidupan ini secara lebih baik dan lebih nyaman. Ini saja yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mari sama-sama kita selalu menyerahkan diri kepada Allah. Mari sama-sama kita hadapi kehidupan ini dengan wawasan yang lebih luas dan rasa iman yang mendalam, karena insya Allah tidak ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.